yang lama di dunia, tak jua kau memahami dunia seakan hanya tentang uang dan harta. Bagaimana ingatkah kau pada kematian yang kau bawa hanyalah amal selamat di dunia. Manusia yang paling mulia selalu menjaga hatinya. Dia sabar menanggung cobaan yang Allah berikan. Hargailah hidup ini selagi kau masih bernafas. Waktu tak akan menunggu hingga sampai kau sadar. Pastikan datang manusia tempatnya salah.